Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan dari apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala tentang umur yaf'aluha ba'dun nas wa hiya minas syirki aw min wasailihi, perkara-perkara yang dilakukan oleh sebagian manusia yang perkara tersebut termasuk dari kategori syirik, yakni syirik akbar, atau perantara yang mengantarkan kepada syirik akbar, dengan makna lain masuk kategori syirik asgar, itu semua tergantung apa yang ada dalam hati pelakunya. Ikhwani barakallahu fikum, pada pertemuan ini kita memasuki poin yang ke-8. Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala saminan, yang ke-8, al-istisqa'u bil anwa, meminta hujan kepada bintang-bintang. Wa huwa, dan dia adalah bentuknya nisbatul matari ila tulu'in najmi aw ghurubihi, menisbahkan, menyandarkan terjadinya hujan kepada munculnya bintang atau terbenamnya sebuah bintang dalam bentuk yang diyakini oleh ahlul jahiliyah dahulu. Di mana ahlul jahiliyah dahulu, bahwa ketika muncul bintang tertentu atau terbenamnya bintang tertentu, maka dia memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan. Terhadap turunnya hujan. Sehingga mereka menyatakan, mutirna binau'i kada wa kada, kami diberi hujan disebabkan oleh bintang ini dan bintang itu. Naam. Ikhwani barakallahu fikum, wa hadha min i'tiqadil jahiliyah, dan ini termasuk dari i'tiqad, dari keyakinan ahlul jahiliyah. Alladhi ja'al Islam bi'ibtalihi wa nahya anhu, yang Islam datang untuk membatalkannya dan melarangnya. Melarang untuk menyandarkan, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dikarenakan turun dan tidaknya hujan Itu semua kembali kepada iradatullah, kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada takdir dan ketentuan Allah jalla wa ala, dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Nah, tergantung kepada kehendak Allah. Siapa mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan kepada mereka, dan siapa orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan dari mereka di satu tempat dan tempat yang lainnya. Nah, dan tidak ada sama sekali hubungan dan keterkaitan antara turunnya hujan tersebut dengan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, oleh karena itu Allah jalla subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Waqi'ah ayat 75 sampai 82, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan bahwa itu adalah sumpah yang sangat besar seandainya kalian mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bersumpah dengan menyebutkan satu makhluknya kecuali di balik itu ada sebuah perkara besar yang hendak Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada hambanya. Sehingga Allah jalla subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan dengan kalimat fala uqsimu bimawaqi'in nujum, Allah jelaskan wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan itu sumpah yang sangat besar jika kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya dari Al-Quran tersebut kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, yang turun dari Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Perhatikan ikhwani barakallahu fikum, di akhir ayat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kata Syekh Hafizahullahu ta'ala, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ma'nahu, maknanya adalah, kalau secara terjemahnya, maka wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian, annakum tukadzibun, kalian mendustakannya. Maknanya, bagaimana makna bentuk bahwasanya mereka mendustakan nikmat dan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka? Qala hafizahullahu ta'ala, nisbatul matari alladhi huwa rizqun nazilu minallahi ilan najm, menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan, yang hujan turun tersebut merupakan rizki yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, lantas dia menyandarkannya kepada an-najm, kepada bintang. Para ummahat, suaranya kedengaran ke sini. Nah, barakallahu fikum. Ummahat atau anak-anak itu yang ngobrol? Semoga anak-anak. Bi an yuqal, dengan menyatakan mutirna binau'i kada wa kada, Kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wahada min a'zamil kadhibi wal iftira. Ini termasuk di antara sebesar-besar kedustaan. Naam. Sebesar-besar kedustaan. Kaifala? Bagaimana tidak? Kita tahu di atas keyakinan bahwa semua yang Allah anugerahkan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada kalian atau yang kalian dapatkan, tidak ada satu kenikmatan apapun yang kalian dapatkan kecuali itu bersumber dan berasal dari Allah Jalla wa'ala. Termasuk adalah nuzulul matar, turunnya hujan. Yang sekarang kita sedang berada pada musim hujan. Walhamdulillah. Ni'matun azimatun minallahi jalla subhanah. Nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Dengan ini semua kita mengetahui bahwa turunnya hujan murni mutlak adalah minnatun wa fadilatun, karunia dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ternyata ada orang-orang yang kemudian dia menisbahkan dan menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang ala i'tiqadi ahlil jahiliyah, sebagaimana keyakinannya ahlul jahiliyah yang mereka menyatakan mutirna binaui kada wa kada, kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Hadza kadzib, dusta. Nah, sebagaimana diriwayatkan al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumullah dan al-Imam At-Tirmidzi menghasankannya, serta juga Ibnu Jarir dan Abu Hatim wa Dhiyafil Mukhtarah dari Ali radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, qala makan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rizki kalian, rizq Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, ay syukrakum, yakni syukur kalian. Kalian menjadikan syukur kalian yang semestinya sebuah kenikmatan, sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, keharusan dan konsekuensinya adalah syukur. Tetapi ternyata taj'aluna syukrakum, kalian menjadikan kesyukuran yang harusnya kalian lakukan, annakum tukadzibun, ternyata kalian mendustakannya. Ternyata kalian mendustakan. Naam. Bagaimana bentuknya mereka mendustakannya? Taqulun, kalian menyatakan mutirna binaui kaza wa kaza, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, wa binajmi kaza wa kaza, dan karena naam bintang ini dan bintang itu. Ikhwani fiddin wa akhwati barakallahu fikum. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Majid, wa hadha awla, dan ini yang lebih utama, ma fussirat bihil ayah, yang dengannya ditafsirkan ayat tersebut dengan asar ini atau dengan hadis yang datang dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dengan inilah yang lebih aula, lebih utama kita menafsirkan ayat tersebut. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh melanjutkan, wa ruwiya dzalika an Ali wa ibn Abbas wa Qatadah wa Dhahhak wa Atha al-Khurasani wa ghairihim. Dan ini diriwayatkan dari Ali ibn Abbas, Qatadah ibn Di'ama as-Sadusi, Ad-Dhahhak dan Atha al-Khurasani serta yang lainnya. Wa huwa qawlu jumhuril mufassirin. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ahli tafsir. Ikhwan fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada sebuah hadis. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara pada umatku ini yang termasuk dari urusan jahiliyah, dari perkara jahiliyah. La yatrukuhunna, yang mereka tidak pernah meninggalkannya. Empat perkara tersebut. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Membanggakan diri di hadapan manusia bahwa dia berasal dari keturunan yang terhormat. Keturunan darah biru, sementara yang lainnya darah merah. Nah, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Wata'nu fil ansab, dan mencela nasab. Wa hadzanil amrani mutalaziman. Dua perkara ini akan saling mengharuskan. Kalau ada seseorang yang dia bangga di hadapan manusia dengan garis keturunan yang dia anggap baik pada dirinya, maka akan menjatuhkan dia kepada sikap mencela nasab dan keturunan orang lain. Kalau ada seseorang yang dia terjatuh ke dalam sikap mencela dan menghina nasab orang lain karena dianggap dari keturunan orang yang rendahan, di waktu yang sama dia akan membanggakan dirinya sendiri di hadapan manusia. Wa hadza minal kibr, termasuk dari kesombongan. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibr aw misqalu khardalin min kibr. Naam. Misqalu habbati khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sifat kibir yang kecil sekalipun. Naam, sebesar semut kecil. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau ada seorang yang berpenampilan bagus, bajunya bagus, apakah itu termasuk dari al-kibir? Namun kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa al-kibr, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, tidak mau menerima al-haq, dan ghamtun nas, mencela, merendahkan manusia yang lainnya. Nah, kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan, dari empat amrul jahiliyah yang ada pada umat ini, la yatrukuhunna, yang mereka tidak meninggalkannya, wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang, wan niyahah, dan niyahah, meratapi mayit. Nah, meratapi mayit dalam bentuk yang khusus, bukan sekedar nangis meneteskan air mata, tidak demikian. Bukan itu termasuk yang terlarang, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika cucu beliau meninggal, beliau meneteskan air mata. Padahal sebelumnya ketika dipanggil oleh putrinya Zainab radhiyallahu anha agar beliau datang, namun beliau senantiasa menasihati, sabar, sabar, sabar. Ternyata ketika akhirnya cucunya meninggal, maka beliau pun datang ke sana. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menyaksikan Rasulullah meneteskan air mata, menangis. Sehingga mereka heran. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian menyatakan bahwa hadihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Ini air mata ini adalah sikap rahmah, sifat kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di hati-hati hambanya. Bukan menampakkan ketidaksabaran. Tetapi niyahah yang dimaksudkan di sini adalah na'am, menangis dengan tangisan yang sangat histeris, sampai menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, na'am meninju-ninju dinding, yang sampai tangannya berdarah-darah, membenturkan kepalanya ke tembok, jungkir balik ke sana kemari, tiarap tidak karu-karuan. Na'am, atau dengan hal-hal yang menampakkan ketidakwajaran, makan cabai 1 kilo. Na'am. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ini min amril jahiliyah. Wal jahiliyah yang dimaksud di sini adalah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal muradu bil jahiliyati huna ma qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al jahiliyah, kejahiliahan sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyah. Semua perkara yang menyelisihi apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, fa huwa jahiliyah, maka itu adalah al jahiliyah. Sebagaimana disebutkan al Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan apa itu al-jahiliyah. Naam, yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu amrin jahiliyah maudu'un tahta qadami. Semua perkara jahiliyah telah kuletakkan di bawah kedua kakiku. Artinya apa? Siapapun yang mengambil perkara jahiliyah, maka berarti dia telah mengambil perkara yang sangat rendah, yang sangat dihinakan, yang telah diletakkan Rasulullah alaihi salatu wasallam di bawah telapak kakinya. Maka al-jahiliyah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kullu ma khalafa kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah perkara jahiliyah. Sehingga barang siapa yang ingin terhormat, ingin mengambil sesuatu yang sangat bisa dibanggakan, menjadi kehormatan bagi dirinya, maka berpegang teguhlah kepada Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ala manhaji salafi hadhihi al-ummah. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala fi makna hadal hadis, tentang makna hadis ini yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari hadis Abu Malik al-Ash'ari, tentang 4 perkara yang ada pada umat ini yang termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, akhbara anna ba'da amril jahiliyati la yatrukuhun nasu kulluhum. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkabarkan, memberitakan bahwa sebagian perkara jahiliyah tidak ditinggalkan oleh manusia. Umat ini tidak pernah meninggalkannya. Meskipun terkadang poin pertama ada pada 1 kabilah. Poin kedua, ketiga tidak ada. Poin yang kedua ada pada kabilah yang lain, pada kampung yang lain, pada 1 negeri yang lain. Mungkin poin yang lainnya tidak ada. Tetapi secara keseluruhan bahwa 4 perkara ini benar-benar ada dan menimpa kepada umat Islam. Sebagaimana pula yang telah dikabarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti cara-cara dan metode-metode orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Atau dalam lafaz yang lainnya, hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal. Sepasang sandal yang tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Orang kalau masih punya akal, ya, masih cerdas, dia akan milih sandal yang mereknya sama, ukurannya sama. Nah, tidak mungkin begitu datang ke toko, nah, kelihatan gagah. Nah, kelihatan gagah. Mas, saya mau beli sandal. Ukuran berapa, Pak? Ukurannya saya yang pas kakinya 39 dan 40. Yang kanan 40, yang kiri 39. Mereknya apa? Mereknya satu Ando, yang kedua Neckerman. Ini sudah bisa dipastikan harus ditanya, dari mana asal muasal orang ini? Ya, dari mana asal muasalnya? Ikhwani barakallahu fikum. Maka seorang yang cerdas, dia akan memilih yang sama ukurannya dengan merek yang sama. Maka ketahuilah bahwa umat ini akan mengikuti jejak orang-orang sebelum mereka, hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal. Benar-benar persis. Sis. Nah, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai sekiranya umat sebelum kalian ini mereka masuk ke lubang dab, lubang yang terkecil sekalipun, ladakhaltumuhu, kalian pun akan masuk, menerobos, mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, kami katakan wahai Rasul, al-Yahud wan Nasara, apakah yang maksudkan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengkabarkan bahwa sebagian perkara jahiliyah tidak ditinggalkan oleh umat ini. Dan ini penyebutan serta pengkabaran ini, zaman liman lam yatrukhu, sebagai bentuk celaan. Sebagai bentuk celaan atas orang yang tidak meninggalkannya. Wahada yaktadhi anna kullama kana min amril jahiliyyati wa fi'lihim fahuwa mazmumun fi dinil Islam. Dan ini menuntut, mengharuskan bahwa semua yang termasuk dari perkara jahiliyah dan termasuk dari perbuatan mereka, maka hal itu tercela dalam agama Islam. Wa illa, adapun jika tidak, lam yakun fi idafati hadhihi al-munkarat ila al-jahiliyyati dhammun laha. Naam. Kalau tidak dikatakan demikian, naam, bahwa penyandarannya kepada kemungkaran itu dari perkara jahiliyah tersebut adalah celaan. Wa ma'lumun anna idafataha ilal jahiliyati kharaja makhraja azzam. Naam, dan sebagaimana dimaklumi bahwa penyandarannya kepada jahiliyah keluar dari sisi celaan, maka itu tidak demikian. Nah, apapun dari berbagai macam perkara, dari berbagai macam perbuatan, dari berbagai macam keyakinan yang disandarkan kepada al-jahiliyah, maka terkandung padanya azam, celaan, dan terkandung pula padanya an-nahi, naam, larangan dari melakukannya. Wattahdhir minhu. Wattahdhir minha min hadhil umur. Wa hadza kaqoulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian, wahai para wanita, bertabarruj, berdandan, bersolek sebagaimana na'am bersoleknya ahlul jahiliyah dahulu. Apa maknanya terkandung dalam ayat ini? Ketika disandarkan tabarruj itu dalam bentuk tabarrujna ahlul jahiliyatil ula, maknanya adalah fa inna dzalika dzammun littabarruji lihalil jahiliyatil ula. Itu adalah celaan. Naam. Celaan untuk bertabarruj terhadap keadaan orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wadhalika, dan yang demikian itu yaqtadi al-man'a min musyabahatihim fil jumlah. Maka menuntut adanya larangan, adanya cegahan untuk bertasyabbuh dengan ahlul jahiliyah. Naam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang ahlun nar, di mana beliau menyatakan wa ra'aitun nar, dan aku menyaksikan neraka. Fa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Maka aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Dan beliau menyebutkan pada hadis yang lainnya bahwa sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua jenis golongan manusia yang aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnibatil buktil ma'ilah. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Seorang wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka telah berpaling dari ajaran agama ini dan menyimpangkan orang lain pula. Kepala-kepala mereka berlanggak berlenggak-lenggok ke sana kemari bagaikan punuk-punuk unta. Naam. Berpakaian tetapi telanjang. Dalam bentuk memakai pakaian-pakaian sempit yang membentuk tubuh-tubuh mereka, atau memakai pakaian-pakaian yang tipis. Naam. Ini dikategorikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Naam. Sehingga para ummahat sebagaimana makna dari hadis ini atau ayat ini, kata beliau, adalah terkandung padanya azam wal mana, celaan dan larangan. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah Jalla Subhanah ketika Allah berikan karunia mengenal manhaj yang hak ini. Allah bimbing kalian menjadi para wanita yang menjaga kehormatan dirinya, yang tidak mengumbar keindahan tubuhnya ke sana kemari di hadapan manusia yang berpenyakit hati. Maka seorang akhwat ahli sunnah, dia berpenampilan, yang penampilan itu dia berbusana semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian berhijab, maka untuk menutupi keindahan dan kecantikannya, bukan untuk diumbar. Maka kalian tidak sama dengan para wanita yang lainnya dengan berbagai macam model jilbab. Ada yang benjolannya berada di belakang, ada yang tonjolannya seperti kepalan tangan di bagian kanan dan kirinya, ada juga yang berada di bagian jidatnya, macam-macamnya. Ada yang dipelintir, naam, sampai menutupi seluruh lehernya dengan 3 kali putaran di bagian lehernya. Kalau orang yang gelian, mudah untuk ketawa. Maka sekarang subhanallah, yang namanya syaitan itu tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan Bani Adam. Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah akan aku simpangkan mereka seluruhnya dari jalanmu yang lurus. Nam thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim dari belakang mereka, wa an aymanihim dari kanan mereka, wa an syama'ilihim dari arah kiri mereka, diserang dari empat arah penjuru angin. Ya, syaitan tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan Bani Adam. Dia tidak putus asa ketika Hafsah berbusana dengan busana muslimah. Luar biasa, indah. Naam, indah di mata syariah. Memakai hijab yang syar'i. Tasubhanallah, yang namanya syaitan sekarang. Naam, muncul hijab-hijab yang dikenal dengan istilah hijab butterfly. Apa namanya butterfly? Kupu-kupu. Jadi ketika dia memakai hijab butterfly ini, maka seakan-akan dia seorang akhwat yang sedang terbang. Naam, riuh rendah di atas bunga-bunga, dari satu bunga ke atas bunga yang lainnya. Engkau bagaikan kupu-kupu di malam hari. Naam. Biar apa? Kelihatan indah. Berarti makna dari memakai hijab yang syar'i itu sudah sirna. Kalau tujuan dia dari memakai hijab tersebut agar kelihatan tampak lebih cantik, padahal seorang akhwat dia memakai hijab dalam rangka untuk menutupi kecantikannya kecuali kepada suami tercinta, suaminya satu-satunya, meskipun dia bukan istri satu-satunya. Nah, karena memang faedahnya bahwa hukum asal menikah itu apa? Ta'addud. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matsna wa tsalaatsa wa ruba'. Yang diperintahkan dua dulu, dua, tiga, atau empat. Kalau tidak kuat atau khawatir tidak berlaku adil, maka satu. Ini juga harus diperhatikan kalimat belakangnya, jangan cuma ambil satu. Maka seorang ikhwan, seorang aba, hatinya itu memang sudah dipersiapkan untuk memakai empat wanita. Maka kalau dia punya istri satu, masih ada tiga kamar yang kosong. Masih ada tiga kamar yang kosong. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini yang diingatkan para asatidzah hafizahumullah dan memperingatkan dari cadar-cadar atau hijab yang seperti ini dengan nama butterfly. Hijab kupu-kupu. Nah, atau mungkin besok akan muncul lagi istilah-istilah lain. Naam, hijab merpati putih. Naam. Atau hijab kura-kura dalam perahu. Naam. Mungkin saja ketika dia berjalan, maka di bagian belakang seakan-akan hijabnya itu lompat-lompat seperti kura-kura. Hah? Kura-kura kok lompat-lompat ya? Harusnya apa? Hah? Kodok ya? Nah, barakallahu fiik. Mungkin besok. Ini untuk membuat naam gerakan-gerakan baru, pembaharuan, meskipun intinya sama, dalam rangka menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jangan tergoda dengan yang seperti ini, jangan pula berta'awun naam terhadap orang lain dengan dagangan-dagangan yang seperti ini. Naam, fattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekedar naam membayangkan, mengharapkan keuntungan yang sesaat demi mendapatkan keuntungan dunia, tetapi lupa di balik itu ancaman Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, wal iyadu billah. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ana nasihatkan kepada para ummahat, Sebagaimana nasihat ini juga berlaku bagi diri anak pribadi untuk menjaga keluarga anak dari api neraka dan para aba, para suami. Antum masing-masing bertanggung jawab terhadap keluarga antum. Seorang ayah kepala rumah tangga mendidik istrinya dengan baik. Bukankah antum ingin bahwasanya keindahan, kecantikan istri hanya buat antum, bukan buat orang lain? Di mana kecemburuan? Satu dengan yang lain antara ummahat, saling memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dan orang dinasihati hendaknya menerima dengan lapang dada, yang menunjukkan bahwa kalau ada akhwat yang lainnya, saudarinya, sesama muslim, apalagi satu manhaj, yang mengingatkan dia, itu menunjukkan bahwa dia sayang dan cinta kepada saudaranya. Karena hakikat seorang teman itu adalah yang mau mengingatkan temannya ketika terjatuh ke dalam kesalahan dan penyelisihan. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa qauluhu fi hadzal hadis, dan ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan kepada bintang-bintang, maknahu maknanya adalah nisbatul matari ilan nau, menyandarkan hujan kepada bintang. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hukum meminta hujan kepada bintang-bintang, kata Syekh Hafizahullah, annahu in kana ya'taqidu anna laha ta'thiran fi inzalil matar fa hadha syirkun wa kufrun akbar. Jika dia meyakini bahwasanya bintang-bintang itu punya pengaruh di dalam menurunkan hujan, maka itu syirik dan kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Baik dalam bentuk dia berdoa, langsung memanggil nama bintang tertentu, ya nau akada, wahai bintang ini, wahai bintang Leo, wahai bintang Scorpio, berikan kami hujan 3 kali sehari di Bali ini, sebagaimana kadang 3 kali sehari. Merasa tersaingi, akhirnya memanggil nama bintang tertentu agar dicurahkan hujan kepada mereka. Wahada syirkun akbar wa kufrun akbar al-mukhriju minal millah, li'anna du'a a'zamu anwa'il ibadah. Karena doa itu seagung-agung perkara ibadah. Wa may yad'u Allah ilaha akhar la burhana bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun. Allah hukumi kafir orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya hujan, maka dia berdoa kepada bintang tersebut. Atau setelah turunnya hujan lalu kemudian dia menisbahkan kepada bintang tersebut turunnya hujan bahwa bintang itulah zat bintang itu dengan sendirinya yang menurunkan hujan yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Allahu Jalla Subhanah. Wa hadza kufrun akbar wa syirkun akbar li anna fihi di'a fir rububiyyah, dikarenakan padanya naam ada pengakuan dan persangkaan dalam rububiyyah. Kalau jenis yang pertama ada kaitannya dengan uluhiyah dalam masalah doa. Adapun kalau dia menisbahkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, naam bahwa kejadian yang terjadi di bumi ada kaitannya dengan pergeseran muncul dan terbenamnya satu bintang tertentu, namun dia masih meyakini Allahu Jalla wa'ala yang menurunkannya namun disebabkan oleh bintang tertentu, maka ini adalah syirik asghar. Karena sama sekali tidak ada hubungan dan kaitannya. Naam turunnya hujan dengan hilangnya sebuah bintang di bagian timur misalnya. Semua turun dan tidaknya turun dan terhalangnya sebuah hujan itu murni adalah berdasarkan hikmah, iradah, masyiah, na'am, dari Allah Jalla Subhanah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat min al-lail. Falamman sarafa aqbala 'ala an-nasi fa qala: هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالفعل وأما من قال mutirna binau'i kada waka fadhalika kafirun bi mu'minun bil kautab. Kata Ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu an, kami pernah salat bersama Rasulullah pada salat subuh di daerah Al-Hudaybiyah, di suatu tanah atau di satu tempat yang masih bekas hujan turun pada malam hari. Nah, kelihatannya tanahnya masih agak basah. Nah, kelihatan. Meskipun bukan bermakna mereka salat di atas air. Nah, tetapi bukan tergenang. Nah, ada asarnya, ada bekasnya. Karena beda, kalau tidak turun hujan benar-benar kering. Cuma ini agak lembab. Falamman sarafa tatkala Rasulullah berpaling dari salatnya menghadap kepada Ka'bah setelah selesai dari salat. Naam, falamman sarafa takala selesai salat aqbala 'alan nas, maka beliau menghadap kepada manusia, menghadap ke arah para sahabat. Faqala, maka beliau menyatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Rasulullah alaihi salatu wasalam tahu bahwa mereka itu tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dikarenakan wahyu tidak turun kepada mereka. Wahyu hanya turun kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun kenapa Rasulullah bertanya demikian? Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian? Hadza yadullu ala husni ta'limin nabi alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan tentang baiknya tariqah, metode pelajaran dan metode pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini akan memberikan al-intibah, perhatian mereka. Apa ya yang difirmankan Rabb kita? Sehingga ada keinginan ingin tahu. Nah, ketika seseorang di dalam belajar ada keinginan ingin mengetahui yang belum dia ketahui, dia bersiap-siap untuk konsentrasi dan benar-benar memahami dengan baik apa yang hendak dia terima. Ini di antara metodenya. Nah, akan berbeda hasil orang ketika datang talabul ilmi yang memang benar-benar ada sebuah kerinduan yang sangat mendalam dalam hatinya untuk tahu apa isi dan materi dari pelajaran tersebut, dengan orang yang sekedar yes, pokoknya datang wis. Nah, kelihatan sama ustaz atau kelihatan sama ketua yayasan. Nah, sama komandan. Antum pandangannya jangan ke arah tertentu loh ya. Nah, maksudnya apa ini? Nah, ikhwani barakallahu fikum, itu akan beda hasilnya. Nah, makanya diantara baiknya tata cara pengajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga beliau menyatakan atau mereka menyatakan Allahu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini juga menunjukkan tentang akhlak dan adab diantara para sahabat. Nah, ketika mereka tidak tahu satu perkara, menyandarkan ilmunya kepada yang tahu. Nah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu kalau dalam perkara syariah. Tapi kalau dalam urusan alam semesta, dalam urusan gaib, na'am, maka kita menyatakan wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kalau masalah syariah menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam, itu di zaman hidupnya Nabi. Kalau sekarang Rasulullah enggak ada, kita menyatakan Allahu a'lam. Ikhwani barakallahu fikum. Qala, maka Rasulullah menyatakan, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis kudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi-pagi ada hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Ini juga menunjukkan baiknya tata cara pengajaran Nabi. Yazkurul mujmal qabla al mufassal. Menyebutkan globalnya dulu sebelum ditafsir, dirinci siapa mereka. Ada yang beriman, ada yang kafir. Bagaimana sih gambarannya? Tentang seorang yang berpagi-pagi di antara hamba Allah dan beriman ada yang kafir, maka Rasulullah kemudian merinci, menjelaskan dengan gamblang dan jelas. Maka beliau menyatakan, fa amma man qala. Adapun orang yang menyatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan karena fadilah, keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Yang demikian itulah orang yang beriman kepadaku dan dia mengkufuri, mengingkari bintang-bintang. Bahwa turunnya hujan bukan karena disebabkan oleh bintang-bintang. Baik dia pelakunya secara langsung atau sekedar sebatas penyandaran menjadi sebab. Tidak demikian. Dia menyandarkan seluruhnya mutlak karena fadilah dan rahmat Allah Jalla Subhanah. Wa amma man qala. Adapun orang yang menyatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami diberikan hujan karena ini dan bintang itu, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka yang demikian itu berarti kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan hadis ini insyaallah akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Kita break dulu sekitar 5 sampai 10 menit. Wallahu taala a'lam bissawab.